Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke 38 dari surat Al-Imran juz yang ketiga. Ayat yang ke 38 ini menjelaskan tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Dan kisah ini masih ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Ketika Nabi Zakaria alaihi salam melihat keajaiban rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam alaihi salam, kemudian Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan karunia berupa seorang anak. Karena posisinya Zakaria alaihissalam sudah tua dan istrinya pun bisa dikatakan atim. Atim itu kalau terjemahan bebasnya itu mandul. Nah, dalam artian prediksi perkiraan untuk punya anak itu sulit, atau bisa dikatakan kebanyakan tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Namun Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan karunia berupa anak. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lahirlah seorang anak yang dikenal dengan Yahya. Nabi juga, Nabi Yahya alaihissalam. Padahal posisinya Zakaria alaihissalam sudah tua dan istrinya mandul. Dan biasanya kalau mandul itu, nah, prediksi perkiraan kuatnya itu tidak memiliki keturunan. Namun dengan seizin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kehendaki punya keturunan. Nah, malaikat mengkabarkan dengan kabar gembira bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam akan diberikan keturunan seorang anak lelaki namanya Yahya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Zakaria pun kaget seraya mengatakan, bagaimana mungkin aku punya anak, aku sudah tua dan istriku pun atim, yaitu mandul. Dijelaskan nanti dalam ayat yang akan kita baca bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki apa saja yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, walaupun sudah tua umurnya, tapi Allah Ta'ala menghendaki bisa. Banyak ya sebagian ikhwah kita cerita selama 15 tahun itu enggak punya keturunan. Selama 15 tahun. Tapi setelah itu dikaruniai seorang anak. Bayangkan, senangnya bukan main ya, dalam artinya senang sangat luar biasa. Nikmat rezeki dari Allah Ta'ala. Selama 15 tahun kurang lebihnya enggak punya keturunan. Setelah itu diberikan keturunan. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah mudah, bukan perkara yang sulit atau perkara yang susah. Naam, wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Naam, barakallahu fikum, semuanya bagi Allah Ta'ala itu tidak ada yang susah. Naam, semuanya mudah. Kita lihat, Allah Ta'ala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a." Ketika Nabi Zakaria alaihissalam melihat rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam alaihissalam, kemudian beliau pun juga berdoa. Nah, melihat keadaan yang sangat mulia tersebut, Allah Ta'ala memuliakan Maryam alaihissalam dengan rezeki yang sangat luar biasa. Ketika Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab, yaitu tempat ibadahnya, nah, barakallahu fikum, melihat rezeki yang melimpah di sisi Maryam alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu Nabi Zakaria pun juga kepengen, nah, mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala dan menghadap dirinya kepada Allah Ta'ala seraya berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berkata, wahai Rabbku, berilah karunia kepadaku dari sisimu berupa keturunan yang baik. Keturunan yang baik Jadi meminta agar diberikan keturunan seorang anak. Nabi Zakaria alaihissalam. Ingat-ingat Nabi Zakaria alaihissalam nanti dikaruniai anak namanya Yahya. Nah, barakallahu fikum. Di dalam surat Maryam juga disebutkan kisahnya. Nah, barakallahu fikum, dan dikasih kabar gembira dengan lahirnya seorang anak namanya Yahya. Apa lafadznya? Ya Zakaria. Naam. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami berikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak namanya Yahya. Naam barakallahu fikum. Jadi Yahya tersebut juga seorang nabi, nanti kita lihat nanti barakallahu fikum. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang mendengarkan naam semua doa. Qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir, asabahumullah indama ra'a Zakaria ma akramallahu bihi Maryam min rizqihi wa fadlihi tawajjaha ila rabbih qailan, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Tatkala Zakaria alaihissalam melihat apa yang Allah Ta'ala muliakan, naam, apa yang Allah Ta'ala berikan berupa kemuliaan kepada Maryam, naam, berupa rizki dan keutamaannya, kemudian Zakaria tawajjaha, menghadapkan dirinya ila rabbih, kepada Rabbnya, qailan seraya berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, a'tini min indika waladan salihan mubarakan, berikanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang soleh yang diberkahi. Jadi kalau mendoakan semoga diberkahi itu mubarak, bukan mabruk. Adapun ungkapan-ungkapan yang mungkin anda dengar di kalangan orang Arab itu mabruk, mabruk, alaf mabruk itu lahan, kekeliruan. Mabruk itu artinya adalah na'am barakallahu fikum, dari kata na'am baraka, atau barikanya, barakanya beruku. Ya, mabruk itu maksudnya yang na'am onta menderum itu. Paham ya? Nah, menderum tahu menderum ya? Naam, kalau bahasa Jawanya jerum. Nah itu. Tapi kalau mubarak itu yang diberkahi. Jadi kalau mendoakan jangan mabruk mabruk, tapi mubarak insyaallah. Semoga diberkahi insyaallah. Naam, seperti itu. Barakallahu fikum. Innaka sami'ud du'a liman da'ak, sesungguhnya engkau adalah zat yang mendengarkan doa setiap orang yang berdoa kepadamu. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berada di atas langit. Naam, tinggi. Naam, 'uluwun fi dzatihi wa qaribun min ibadihi. Ba'inun an khalqihi. Artinya Allah taala itu tinggi di atas arsy dan dekat dengan hambanya, terpisah dengan makhluknya. Apa maksudnya ya? Jadi walaupun Allah taala tinggi di atas arsy, tapi dekat dengan hamba-hambanya. Naam, terutama keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah Ta'ala ketika dalam keadaan hamba sujud. Nah, ketika sujud, oleh karena itu diperpanjang sujudnya, terutama ketika sholat-sholat sunnah. Nah, barakallahu fikum, atau qiyamul lail. Kemudian kenapa kok suruh memperpanjang di situ? Fa'aktsiru du'a, kata Rasulullah, perbanyaklah berdoa di situ. Nah, barakallahu fikum. Adapun ketika sholat berjamaah, dia sebagai imam yang melihat keadaan makmumnya. Karena nah, barakallahu fikum, di dalam salat berjamaah itu enam seorang imam harus bisa memperhatikan keadaan makmumnya. Nah, barakallahu fikum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada salah seorang sahabat waktu itu memperpanjang salatnya dalam keadaan posisi dia imam. Nah, barakallahu fikum. Riwayatnya berbeda-beda, ada yang disebutkan kisahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu tukang bikin fitnah wahai Mu'ad karena memperpanjang sholatnya. Di belakangnya ada orang yang mungkin apa, orang sakit atau orang tua atau orang yang punya kebutuhan dan semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Na'am, maka disesuaikan dengan keadaannya. Adapun kalau sholat sendirian, na'am barakallahu fikum, maka falyutawil masya, maka panjangkanlah sesuka dirinya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa mendengarkan doanya seorang hamba. Walaupun Allah taala tinggi di atas arsy-Nya, namun dekat dengan hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat. Nah, diriku dekat kepada Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nah, diriku dekat dengan hamba-hambanya." Naam. Oleh karena itu jangan sampai kita menganggap bahwasanya Allah taala jauh, enggak melihat kita, enggak memperhatikan kita. Tidak, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita, ilmunya dan pengawasannya. Naam, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama apanya? Ilmunya dan pengawasannya. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kabar gembira buat Nabi Zakaria alaihi salam setelah beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan seorang anak yang saleh, kabar gembira datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-39 dari surat Ali Imran, kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, perhatikan baik-baik, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Artinya, kemudian tiba-tiba malaikat memanggil Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan beliau sedang sholat di tempat sholatnya. Perhatikan baik-baik, dalam keadaan beliau sedang sholat di tempat sholatnya, di mihrab. Mihrab itu istilahnya tempat sholatnya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian seraya malaikat tadi mengatakan, annallaha yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berikan kabar gembira kepadamu dengan nam seorang anak namanya Yahya. Itu nanti yang akan na'am barakallahu fikum diperoleh oleh Zakaria alaihissalam. Musaddiqan bi kalimatin minallah, dalam keadaan Yahya tersebut, Nabi Yahya membenarkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu maksud kalimat Allah, kalimat kun. Paham ya? Naam, kalimat kun. Ewa barakallahu fikum. Wa sayyidan, dan dia nanti akan menjadi sosok seorang pemimpin. Wa hasuran, dan orang yang senantiasa bisa menjaga dirinya dari syahwat. Wa nabiyan minas salihin, dan dia akan menjadi nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Ikhwan fi din azani wasakumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya, sangat bagus sekali ini ya. Nah, karena kisahnya ini sangat mengharukan gitu loh. Istilahnya sudah tua, kemudian istrinya pun juga aqim, mandul, tapi Allah Ta'ala kehendaki punya anak, bayangkan. Nah, dengan apa? Seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat. Qala al-mufassirun atabahumullah, fanadathul malaikatu wa huwa waqifun baina yadayillahi fi makanis salatihi. Dan kemudian para malaikat, atau kemudian para malaikat memanggilnya, atau kemudian malaikat memanggilnya dalam keadaan Zakaria berdiri nam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat salatnya. Yad'u, seraya berdoa. Maksudnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan Nabi Zakaria itu berdoa. Annallaha yukhbiruka bi khabarin yasurruka. Artinya malaikat tadi mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengkabarkan kepadamu dengan sebuah kabar yang membuat engkau senang. Kan senang sekali. Sudah tua, dalam keadaan istrinya pun sudah dalam keadaan aqim, tapi dikasih kabar gembira dengan akan lahir seorang anak. Senang. Nah, kita lihat. Wa huwa annaka saturzaqu biwaladin ismuhu Yahya. Nah, yaitu kabar gembiranya apa? Engkau akan diberikan sebuah rezeki dengan seorang anak yang namanya Yahya. Nah, kalau kisahnya di dalam surat Maryam itu juga ada ya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak namanya Yahya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, yusaddiqu bi kalimatin minallah, yang mana Yahya tersebut membenarkan kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat apa maksudnya? Kalimat kun. Yang diinginkan di sini adalah membenarkan kenabian Nabi Isa alaihissalam, bahwa Isa ibnu Maryam alaihissalam, maksudnya adalah Isa ibnu Maryam, karena Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari Maryam alaihissalam tanpa bapak, gitu loh. Ini jarang sekali orang benarkan, dan bahkan sebagian mereka justru menuduh, bagaimana mungkin ini Maryam alaihissalam, bagaimana mungkin Maryam punya anak tanpa bapak, itu istilahnya. Nah, Nabi Yahya termasuk yang membenarkan, maksudnya membenarkan nan kenabian Nabi Isa alaihissalam, membenarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakdirkan Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang bapak. Apa maksudnya ya? Naam barakallahu fikum. Jangan sampai keliru dalam memahami. Wa yakunu Yahya sayyidan fi qaumih, dan nanti Yahya ini akan menjadi pemimpin pada kaumnya. Lahul makanah wal mansilah wal 'aliyah, dia nanti memiliki kedudukan, memiliki tempat dan kedudukan yang tinggi. Wahasuran, dalam keadaan dia bisa membentengi dirinya dari syahwat. La ya'tiz dzunub wasyahwat ad-dharr, dia tidak akan mendatangi nah perkara-perkara dosa dan syahwat-syahwat yang membahayakan. Mahum insyaallah ya. Wa yakun, dan dia nanti akan menjadi nabiyyan minas salihin alladzina balaghu fis salahi na'am barakallahu fikum durwatuhu. Yang mana nanti dia Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam, itu nanti dia Yahya alaihissalam akan menjadi seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh, yang keturunan-keturunannya itu mencapai tingkatan as-salah, itu tingkatan kesalehan. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nah ini, jadi Allah Ta'ala kabulkan doanya. Kemudian setelah mendengar kabar gembira, apa yang terjadi kira-kira? Nah merasa heran, kok bisa ya? Padahal aku ini sudah tua gitu istilahnya. Istri dalam keadaan akim, nah mandul istilahnya gitu ya. Tapi kok bisa punya keturunan? Na'am barakallahu fikum, hafizakumullah. Perhatikan. Nah, kita lihat. Kita tutup dengan kisah yang berikutnya, ayat yang ke 40 barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Artinya, Nabi Zakaria pun mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Padahal aku sudah mencapai tingkatan tua, maksudnya sudah tua. Kemudian istriku pun akhir, akhir itu akim, itu mandul. Kemudian qala, kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Zakaria alaihissalam, atau na'am barakallahu fikum, na'am dikatakan kepada Zakaria alaihissalam, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Seperti itulah Allah Ta'ala menghendaki apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, atau Allah Ta'ala mengerjakan apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Na'am barakallahu fikum. Jadi ketika Nabi Zakaria AS mengatakan dalam keadaan heran, kok bisa, na'am, Allah Ta'ala justru mengatakan Allah Ta'ala menghendaki apa yang Allah Ta'ala inginkan. Seperti itu. Kita lihat. Qala al-fasiru nasabahumullah. Qala Zakaria farahan muta'ajjiban. Berkata Zakaria dalam keadaan senang dan juga heran, atau istilahnya kagum dan istilahnya keheran-heranan. Kok bisa gitu ya? Naam, Rabbi wa Rabbku anna yakunu li ghulamun. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Ma anna syaikhu khata qad balaghat minni mablaghuha. Naam. Dalam keadaan masa tua itu sudah mencapai tingkatannya. Naam, dariku maksudnya apa? Aku sudah tua gitu istilahnya. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Wa mar'ati aqimun la talid. Sedangkan istriku itu mandul, tidak bisa punya anak. Qala kadzalika yaf'alu Allahu ma yasha'u min al-af'alil 'ajibati al-mukhalifati lil 'adah. Demikianlah. Seperti itulah Allah Ta'ala akan melakukan apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Berupa perbuatan-perbuatan yang nam 'ajibah, yang orang terkadang menganggap itu mengherankan, mengagumkan gitu ya, perkara-perkara yang aneh gitu ya, Allah Ta'ala menghendaki bisa. Al-mukhalifah, yang menyelisih lil'adah, menyelisih adatnya. Karena biasanya kalau udah yang laki-laki udah tua, kemudian apalagi istrinya mandul, itu biasanya punya anak gitu loh. Nah ini kok bisa punya gitu loh, berarti kan menyelisih adatnya, ya enggak? Nah ini yang bikin Nabi Zakaria kagum, yang bikin Nabi Zakaria pun terheran-heran. Nah barakallahu fikum, padahal apa? Jika Allah Ta'ala menghendaki, semuanya akan terjadi, semuanya akan terjadi. Karena buktinya ada juga. Nah, walaupun istilahnya orang-orang, nah barakallahu fikum, selain Nabi pun ada. Terkadang bertahun-tahun enggak punya anak, tapi berikutnya ternyata punya anak. Kisah banyak sekali ya. Ada 6 ikhwah kita barakallahu fikum yang semula sekitar 15 tahun enggak punya keturunan. Tapi setelah itu Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala kehendaki punya keturunan. Nah, dan senang. Karena nah barakallahu fikum hafizakumullah, yang namanya keturunan atau yang namanya karunia berupa anak itu adalah kebahagiaan tersendiri yang harus seseorang itu bangga dan senang dan bersyukur terhadapnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya apa? Bangga mereka, senang. Nah, karena itu semuanya nikmat Allah Ta'ala itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa naam kekayaan dunia. Ikhwani fiddin a'azzani wa jazakumullah. Cukup sekian dulu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin.